Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله dari kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala kondisi yang dihadapi oleh seorang muslim ada bimbingan dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan untuk pegangan baginya bagaimana menghadapi tiap situasi sesuai dengan keadaan yang ada, baik itu kondisi khair, kebaikan yang tentunya disenangi, ataupun itu kejelekan yang ditakuti dan tidak disenangi, tentunya tidak diharapkan. Dalam perkara ini A'immatul Islam, imam-imam Ahlu Sunnah, bahkan sebelum mereka adalah sahabat, bahkan sebelumnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi rambu-rambu yang harus dijaga dan diingat selalu. Antara lain dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallam sebutkan, "Kaifa bikum bi zamanin yushiku ayatiya yaghbilun nasu fihi ghurbalatan tabqa huthalatan minan nas qad marajat uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu fakanu hakadha wa hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi." Qalu kaifa bina ya Rasulullah إذا كان ذلك الزمان قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bagaimana kalian jika mendapati zaman, waktu di mana itu telah dekat akan datang masanya, manusia banyak melakukan hal-hal yang menyimpang, ngawur, Yang tersisa adalah orang-orang rendahan. Kacau. Ini menunjukkan banyak penyelisian. Perjanjian mereka, banyak mereka ingkari, mereka langgar. Amanat banyak mereka sia-siakan. Dan mereka berselisih. Sampai seperti ini, sambil beliau masukkan jari-jemari, menunjukkan kacau balau dan perselisihan dahsyat terjadi. Para sahabat bertanya, karena semangat mereka untuk selamat, ya Rasulullah, bagaimana kami, ini apa bimbinganmu untuk kami jika mendapati zaman seperti itu? Qala, maka Rasulullah sampaikan, ta'khudun bima ta'rifun, ambil oleh kalian yang kalian tahu, yang kalian telah ketahui, dan tinggalkan yang kalian ingkari. Sibukkan diri kalian dengan orang-orang khusus kalian. Nah, ini keluarga, anak istri, keluarga mungkin bapak ibu, atau orang-orang dekat kalian yang mau mendengar nasihat kalian, mau dibimbing. Dan tinggalkan, biarkan perkara kebanyakan orang yang tidak bisa didakwai, tidak bisa dinasihati, tidak terima. Hadis disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Masa-masa fitnah yang banyak melalaikan seorang hamba, terkadang sampai pada tingkatan darah, nyawa. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wal imsak fil fitnah sunnatun madiyah, menahan diri di masa fitnah sunnah dari para ulama salaf terdahulu. Wajibun luzumuha, dan harus diamalkan sunnah itu. Fa ini butulita faqaddim nafsaka duna dinik. Tapi kalau mau tidak mau orang itu terlibat tanpa kehendak dia, bukan rencana dia, tapi terkadang terkondisikan, fitnah itu mau tidak mau menghadap dan datang padanya, terancam seseorang nyawanya, kehormatannya. Maka kata Imam Ahmad, faqaddim nafsaka duna dinik, maka taruhannya adalah nyawamu, asal agamamu selamat. Demi keselamatan iman, aqidah, maka nyawa menjadi taruhan demi selamat. Karena iman, hidayah dan aqidah segala-galanya. Wala tu'in ala fitnatin biyad, jangan sekali-kali kamu membantu fitnah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu. Wala lisan, jangan pula dengan lisanmu ikut-ikut bicara, komentar, fulan begini, fulan begitu, sementara kamu gak tahu yang benar yang mana, duduk perkaranya seperti apa. Walakin ukhfuf yadak wa lisanak wa hawak, wallahul mu'in. Maka tahan tanganmu, tahan lisanmu, kata Imam Ahmad. Allahul Mu'in, tahan hawamu, hawa nafsumu, jangan ikut bicara, jangan terlibat secara emosional dalam fitnah. Wallahul Mu'in, dan Allah yang memberi pertolongan dan bantuan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ujian yang Allah berikan kepada mukminin, dan Allah Maha tahu, untuk terseleksi di situ siapa yang yathbut wa yastaqim, yang tetap tegar dan istiqamah, siapa pula yang berpaling, siapa pula yang akan terseret oleh hawa nafsu, syahwat maupun syubhat. Maka seorang hamba yang diberi oleh Allah taufik untuk sabat, untuk tegar kokoh di atas kitab wa sunnah dan manhaj salaf, dialah yang selamat, dialah yang mu'afa, mendapat afiah, terselamatkan agamanya, terselamatkan akidahnya, manhajnya. Di saat orang yang lain rusak, hancur, jadi permainan agamanya, manhajnya. Sifat daripada fitnah adalah khattafah, kuat menyambar, banyak cepat banyak korban berjatuhan karenanya. Terkadang itu karena kejahilan mereka, terkadang karena minimnya ilmu, terkadang karena samarnya antara hak dan batil, atau karena peran hawa nafsu memang. Terkadang pula karena lemahnya kesabaran dalam istiqamah, kesabaran menghadapi hal-hal yang melalaikan, mulhiyat, mughriyat. Memang itu melalaikan, bisa melupakan seorang hamba dari agamanya. Gak sabar, kurang sabar. Makanya banyak dari ulama salaf katakan, ubtulina bidzarra fasabarna. Ketika orang itu diuji dengan dzarra yang pahit, yang berat, sakit, kemiskinan dan semisalnya, orang bisa sabar. Tapi untuk bisa selamat dari yang melalaikan kenikmatan, kebaikan, segala sesuatunya tersedia dengan mudah ada di tangannya, bisa sabar, tetap bersyukur, tidak melalaikan dirinya dari istiqomah, dari ketaatannya, jarang orang bisa selamat dari itu. maka beberapa poin penting yang harus diingat selalu, diperhatikan selalu oleh seorang muslim atau muslimah. Yang pertama, al-hirs, hirs, semangat, kesungguhan. Untuk apa? Tajannubul fitan, untuk menjauh dari fitnah, apalagi masuk terjerat di dalamnya. Artinya kesungguhan itu dengan dia berdoa, bertadarruk, memohon kepada Allah, dengan memohon perlindungan kepadanya, kemudian usaha menjauh dari tempat-tempat fitnah, dari sebab-sebab fitnah. Makanya dalam hadis Abu Sa'id di Bukhari, bab beliau sebutkan, bab al-firar minal fitan, bab lari dari fitnah. Diriwayatkan hadis Rasulullah, yushiku ayyakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatr yafirru bidinihi minal fitan. Hampir harta terbaik seorang muslim itu kambing yang dia gembalakan, dia ikuti di cela-cela gunung, tempat turunnya hujan di pinggiran sana, lari, melarikan agamanya dari fitnah. Dia menjauh, bukan di tengah keramaian fitnah, tapi menjauh di sana, di cela-cela gunung, di tempat turunnya hujan di pinggiran kota sana. Dia bersama kambing-kambingnya melarikan dan menyelamatkan agamanya. Juga di Bukhari, bab at-ta'awud minal fitan, bab perlindung diri dari fitnah. Hadis Anas radhiyallahu an, beliau bawakan, anna nabiyya sa'adal mimbar wa kallaman nas falaffa kullu rajulin min ashabihi ra'sahu fi thawbihi yabki wa yaqulu a'udhu billah min su'il fitan. Kata Anas, ketika Rasulullah naik mimbar, beliau nasihati, beliau wasiati para sahabatnya pentingnya istiqomah, pentingnya sabat, ketegaran dan keteguhan di atas iman ini, hidayah ini, bahayanya fitnah. Al-Muhim, mendengar khutbah beliau itu, masing-masing dari sahabat menutup kepalanya atau wajahnya dengan pakaiannya, karena mereka menangis radhiyallahu anhum. Dan mengatakan, a'udzu billah, aku berlindung diri kepada Allah, min su'il fitan, dari jeleknya fitnah. A'udzu billah min su'il fitan. Artinya betul-betul itu ditakuti. Yang selamat adalah yang takut. Bukan kemudian merasa aman, tenang, santai, seakan tidak akan mengenai dirinya. banyak dari yang menjadi korban-korban fitnah karena dia merasa aman dan tidak menjaga diri, mendekat ke ahlul fitnah, mendekat ke tempat dan majlis-majlisnya ahlul fitnah, akhirnya termakan. Juga di Bukhari Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya kana yata'awwad billah fi salatihi min fitnatil mahya wal mamat. Kata Aisyah, Rasulullah terbiasa dalam salatnya berlindung diri kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Dimulai fitnah kematian itu setelah kematian orang, fitnah di kuburnya dan termasuk azab kubur. Terlebih kalau ini secara umum di zaman Rasul, sudah Rasul ingatkan, di zaman belakangan seperti zaman kita ini, keterlibatan orang atau kedekatan orang dengan fitnah, dengan ahlul fitnah sangat mudah. Dengan adanya teknologi, dengan adanya medsos, dengan adanya sangat mudah. Enggak perlu kalau zaman dulu mungkin harus ke sana, safar jauh, harus mencari fulan. Namun sekarang dia duduk di rumahnya, fitnah bisa bertubi-tubi datang. Dengan mudahnya dia bisa mengakses. Belum lagi mass media, tulisan, entah itu majalah, entah itu yang tabloid dan yang lain-lainnya, terbuka pintu fitnah itu lebar-lebar. Di Bukhari juga kata Sufyan ibn Uyainah bahwa Khalaf ibn Haushab menyatakan kanu yastahibbun ayatamatsalu bihadhil abyad andal fitan. Ulama salaf menyenangi untuk orang mengingat bait-bait ini, syair, terkhusus ketika ada fitnah. Syair itu milik karya Imru'ul Qais. Ketika dia ceritakan kalau dalam syairnya bagaimana wanita itu bermula dari saat gadisnya, dia katakan tas'a bizinatiha likulli jahulin hatta ista'alat wa syabbadaramuha. Ketika dia masih gadis, masih muda, dengan perhiasannya, dengan kecantikannya, dia datangi dia kepada setiap orang jahil, sampai dia tua, dia berumur banyak, Wallat ajuzan ghaira dhati halilin syamta yungkiru launuha wa taghayyarat. Sudah menjadi tua, keriput kulitnya, berubah, kecantikannya hilang, tidak bersuami. Dan tidak ada yang mau bersuami dia karena masa mudanya dikenal wanita yang tidak baik, tidak menjaga kehormatannya. Merukes bicara itu tentang wanita, tapi yang dimaksud fitnah. Kenapa salaf mengingat bait-bait ini, dan Bukhari sebutkan begitu pula fitnah. Awalnya orang asyik, awalnya orang menganggap itu baik, dia kira itu benar, dia kira itu bermanfaat untuk dia, sehingga dia terlibat, sehingga dia sibuk di dalamnya, sehingga dia ikut berusaha, ikut bicara, ikut menulis, ikut mendanai, ikut aktif pokoknya. Ternyata setelah sekian waktu ketahuan belangnya, ketahuan cacatnya, menyesal di kemudian hari yang terkadang sulit baginya. Seperti perempuan ini, kalau sudah tua, sudah keriput, sudah jelek, siapa yang mau? Kalau saja dari awal dia jaga kehormatan, dia muliakan dirinya, terlihat kesolehahannya, akan dinikahi dan suaminya akan bersama dia sampai usia tuanya. Kasih sayang, rahmat ada padanya. Tapi kalau sudah seperti ini, begitu pula fitnah. Sudah terjadi, sudah banyak korban, sudah tahu cacatnya, baru kemudian dia mau menyesal, baru kemudian dia mau. Artinya mengingat dampak fitnah, mengingat dan mempertimbangkan efek negatif dari fitnah seperti apa, banyak membantu kamu untuk tidak masuk, tidak terlibat di dalam fitnah. Banyak membantu. Jangan tergoda, terkecoh oleh awalannya saja. Karena awalannya menggoda dan membuat lalai. Orang bisa asyik dengannya, tapi hitung ke belakang, ke depan maksud saya, ke depan seperti apa, bagaimana akibatnya nanti. Hanya salah banyak mengingat bait-bait ini, terkhusus ketika ada fitnah. Yang kedua, untuk seorang hamba itu bersungguh-sungguh menjaga istiqomahnya di atas manhaj salaf, untuk kokoh benar-benar padanya. Dan disitulah keselamatan dunia akhiratnya. Dalam setiap perkara, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan kaidah-kaidah mulia yang ulama letakkan dalam ketaatan kepada pemerintahnya, ini pokok yang mendasar, prinsip yang utama di dalam manhaj. Tanpa kita sadari, kadang orang mau tidak mau terseret, terbawa oleh ramainya pemberitaan, oleh dahsyatnya media, dia sadari atau tidak, apa yang dia ucap, apa yang dia ini, menyerupai kaum ahlul ahwa, ahlul batil, para hizbiyin dan semisalnya, akhirnya ikut mencela pemerintahnya. Mana memang viral dan dahsyatnya di media sosial, di ini terus tiap hari itu yang dia dapat, ini ada kecurangan bulan begini, wow, ini terus itu per detik. Maka tanpa dia sadari itu yang menjadi bahan bicaraan dia di majelis, bersama teman, bersama keluarga. Anu ini memang begini, pemerintah begini, ini begitu, ini begini. Lalai sudah. Terlalaikan oleh situasi, oleh ramainya dan apa ya, dahsyatnya media dan pemberitaan. Orang kadang lupa bahwa ini menyalahi prinsip dasar dalam manhajnya. Makanya perlu orang itu mengingat selalu. Kalau teori gampang, ya teori sahal, ya masalah. Kita pelajari, kita kaji, taat, ulatul umur, hormat wadah pemerintah, mentaati mereka, tidak boleh mencela, tidak boleh ini, teori gampang. Tapi saat praktek, saat orang dihadapkan kepada cobaan, ujian, yang gak sadar terbawa oleh situasi, yang gak tahu kalau itu menyalahi prinsip teori yang dia pelajari, sehingga keluar ungkapan-ungkapan yang itu cenderung mencela pada pemerintahnya, omongan negatif kepada aparatnya, oh ini begini, anu ini begini, anu begitu. Dia gak sadar. Memang kondisi membuat lalai, melalaikan seorang hamba. Wal ma'suman asamahullah. Orang yang selamat hanya yang Allah selamatkan. Terlihat saat ujian orang itu, akan tampak saat menghadapi imtihan, ketika diuji, dicoba bagaimana. Sekarang pengamalannya. Nah, maka diingat selalu dan dipegang teguh, bukan sekedar teori tapi pengamalannya, manhaj salaf. Yang ketiga, adab yang Allah ajarkan kepada muslimin perlu untuk selalu diperhatikan. Firman Allah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ketika Allah mencela munafikin, Allah sebutkan sifat mereka kalau datang berita baik, berita keamanan, atau yang menakutkan, berita jelek, mereka segera menyebarluaskan. Kalau saja itu mereka kembalikan kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin mereka yang berwenang, pemerintahnya, ulamanya, akan diketahui oleh orang-orang yang beristinbat, ahli istinbat dari mereka. Maka ayat mengajarkan Allah didik kaum mukminin untuk mengembalikan perkara-perkara besar itu kepada ahlinya, terutama itu masalah nyawa, masalah darah, keamanan, sosial, urusan negara, urusan-urusan besar dikembalikan kepada Rasul tentunya di zaman beliau hidup, kemudian kepada ulil amr dari ahlul ilm, para ulama dan ahlul hikam dari para pemerintah yang ada, mereka yang akan keluarkan ketetapan, mereka yang tentukan keputusan, agar dengan itu maslahat didapati oleh semua pihak, oleh muslimin. Karena kalau masuk di situ yang tidak berkompeten, ikut bicara orang yang enggak punya wewenang, akan banyak menimbulkan kejelekan tanpa mereka sadari. Dan kalau kita amati fitnah seperti itu, padahal perkaranya perkara besar, nyawa ada sekian orang terbunuh mati, dia sadar atau enggak ikut komentar, padahal yang bicara, yang ngangkat, yang mengupas, yang membahas bukan orang yang berwenang, bukan sebagai pihak yang berkompeten. Siapa dia? Dia bukan pemerintah, dia bukan yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan ini prinsip, ayat mengajarkan adab. Begitulah ketika memang situasinya melalaikan. Tidak kalah pentingnya yang ketiga atau keempat, di masa-masa yang melalaikan seperti ini, hendaklah masing-masing kita menyibukkan diri dengan ketaatan amal ibadah, memperbanyak amalan soleh, karena itu penyelamat dari fitnah. Di Bukhari dalam bab la ya'ti zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu, tidak akan datang zaman kecuali yang berikutnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Kemudian Bukhari riwayatkan hadis Ummu Salamah ketika Rasulullah SAW bangun di malam hari dalam keadaan beliau gelisah ketakutan. Beliau katakan, Subhanallah, Mada anzalallah minal khazain, Maha suci Allah, apa yang Allah turunkan dari simpanan-simpanan, wa mada anzala minal fitan, dan apa pula yang Allah turunkan dari fitnah-fitnah. Man yuqidu sawahibal hujurat, siapa yang membangunkan para wanita, yang istri-istri beliau, agar dibangunkan sholat malam, qiyamul lail, farubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah, karena berapa banyak perempuan di dunia berpakaian, di akhirat dia akan telanjang. Maka ayat hadis mengabarkan turunnya fitnah banyak. Lalu beliau anjurkan perintah kepada istri-istrinya untuk bangun qiyamul lail, salat. Waktu yang barokah, dikabulkannya doa. Jika seorang hamba berdoa kepada Allah di situ, terutama doa agar diselamatkan dari fitnah, dijauhkan dari segala fitnah, diselamatkan dari kejahatannya, akan dikabulkan oleh Allah. Hanya sibuk ibadah. menyibukkan diri dengan ketaatan, dengan amal soleh, kamu kalau amati banyak dari mereka yang terjerumus di dalam fitnah, orang yang malas dalam ibadahnya, orang yang tidak punya kesibukan dalam amal solehnya. Maka penting kesibukan yang dilakukan di masa-masa fitnah dalam kebaikan, sudah sholat, zakat, sedekah, zikir, sibukkan diri, akan menyelamatkan dari fitnah. Sebagaimana hadis Ummu Salamah, terutama kata Ibnu Rajab, amalan-amalan yang tersembunyi, yang tidak diketahui orang. Puasa ataupun sedekah dan yang lain. Bahkan disebutkan para ulama salaf, kata Ibnu Rajab, ada yang dari sebagian mereka puasa tapi tidak diketahui bahkan oleh keluarganya, sangat disembunyikan oleh mereka amalannya. Karena mereka ketika keluar mau kerja atau ini aktivitas dari rumah, dia bawa roti atau apa, makanan. Istrinya atau anaknya melihat, oh bapak atau suaminya gak puasa bawa makanan, ternyata makanan itu di luar, nanti dia sedekahkan kepada fuqara, masakin. Bahkan tidak diketahui oleh keluarganya sendiri kalau dia puasa, disembunyikan. Dan itu banyak membantu terjaganya istiqomah seorang hamba di zaman-zaman fitnah yang banyak melalaikan dari ketaatannya. Kata Qatadah, atau sebelum itu dari Ibnu Mas'ud, idza asbahtum siyaman fa asbihu muddahinin. Kalau kalian puasa, puasalah dengan berminyak, berminyak rambut maksudnya. Dan kata ada sebutkan, yustahab lis saim an yaddahin. Disenangi, sunnah bagi yang puasa itu untuk berminyak rambut. Apa yang dimaksud dengan ini? Begini, terutama dulu ya, atau secara umum, orang kalau puasa kusut pandangannya, namanya puasa, lemas. Nah, karena puasanya, seringnya rambutnya kemudian acak-acakan atau semrawut, tidak rapi gitu. Artinya dengan itu orang akan tahu fulan sedang puasa, ma'dzur. Nah, tutupi itu, kata Ibnu Mas'ud, kata Qatadah, dengan kamu merapikan rambutmu dengan minyak rambut, dengan ini klimis, terlihat habis mandi, habis ini rapi. Biasanya orang yang gak puasa demikian, karena rapi rambutnya ketika dilihat orang, misalnya ketemu, kelihatan rapi, kelihatan bersih, berarti sedang gak puasa, layaknya orang gak puasa padahal dia sedang puasa. Kenapa disenangi itu? Untuk menutupi kalau dia sedang puasa. Inti dari semua ini, untuk menutupi orang kalau dia sedang puasa. Dan kata Abu Tayyah rahimahullah, aku menemui bapakku, ayahnya, dan masyikhatul hay, dan para masyaikh di zamannya, Kalau mereka puasa, mereka berminyak rambut dan bahkan menggunakan pakaian terbaik yang dia punya. Ini orang melihat gak puasa. Karena biasanya puasa pakai baju yang biasa, yang ini, atau penampilannya pun seperti tadi. Begitulah fiqih dan kejelian salaf dalam menutupi ibadahnya dan menjaga keikhlasannya. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, tidak sedikit dari para ulama salaf, kalaupun dia tidak mampu untuk menutupi, menahan diri karena terbawa perasaannya atau ini, masih dia berusaha untuk kamuflase. Ibnu Jauzi jelaskan begini. Kadang orang mungkin mendengar ayat dibacakan, mereka menangis. Kan berarti khusyuk, berarti sedang bertambah imannya. Atau saat mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu hadis dan semisalnya, dia nangis. Ingat Allah, ingat dosanya mungkin dan semisalnya. Nah, posisi dia menangis ini kan ketika dilihat orang, orang akan tahu, masya Allah fulan ini imannya sedang naik, sedang khusyuk. Dan itu tidak mereka senangi. Padahal dia nangis bukan dibuat-buat, karena kadang antum aja misalnya ketika mendengar imam atau ini tanpa antum sadari nangis. Atau ketika orang misalnya ingat masa lalunya atau ya tanpa dia sadari nangis karena takutnya kepada Allah, bukan yang dibuat-buat, tapi itu di depan orang. Salaf tidak ingin orang menganggap dirinya sedang khusyuk, sedang naik imannya, padahal memang sedang naik imannya, sedang khusyuk. Maka dari mereka, kata Ibnu Jauzi, ada yang kamuflase dengan mengatakan misalnya sambil dia ya karena nangis kadang ada ingus keluar sedikit kan gitu orang nangis, sambil dia katakan flu itu berat ya, memang orang kalau lagi flu orang menganggap oh flu, padahal dia nangis karena rasa takutnya kepada Allah. Bahagia sedemikian rupa mereka menyembunyikan amal solehnya. Kata Ibnu Jauzi, bukan seperti orang yang lalai, mughaffal, yang justru dia tampakkan apa yang tidak diketahui orang. Jauh berbeda. Maka sebagian dari mereka, contoh-contoh yang Ibnu Jauzi sebutkan, dia di depan orang banyak, dilihat orang, misalnya mendengar mau'izah, mendengar nasihat atau apalah ayat hadis, orang semua pada mendengar, tapi ini misalnya kamu lihat geleng-gelengkan kepala, masya Allah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, menunjukkan orang yang sedang khusyuk, menghayati betul apa yang dia mau, malah dia tunjukkan ke orang. Salaf malah sebaliknya. Hadza mughaffal. Senang untuk amalannya atau kebaikannya itu dia tampilkan ke orang. Dia tampakkan. Nah. Yang kedua, kata Ibnu Rajab, bahwa memang yang demikian itu memang lebih berat bagi jiwa, karena jiwa saat itu tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Kalau jiwa itu mendapati apa yang dia inginkan, gampang. Orang menjalankannya senang, gampang. akhirnya dia dapat pujian, orang disanjung-sanjung. Tetapi ini, gak ada yang tahu dirinya, gak ada yang nyanjung, gak ada yang muji, padahal dia sudah berbuat banyak. Makanya lebih berat. Dan semakin amalan itu berat, semakin besar pahalanya. Wa'idhamul jaza' ma'idhamil bala', besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan dan ujian yang dia hadapi. Demikian pula dalam hadis Imam Ahmad dari Ma'qil bin Yazar, Rasulullah sebutkan, al-ibadah fil harji kal hijrat ilayya. Ibadah di masa-masa kacau, fitnah, itu sama seperti hijrah kepadaku. Kenapa disebut demikian? Ulama jelaskan, karena di masa fitnah orang banyak sibuk mengikuti hawa nafsunya. Di masa fitnah orang banyak tergiur, terseret. Maka jarang, bahkan boleh dibilang gak ada yang mau kembali kepada agamanya. Untuk apa? Iya, apa ada orang mempertimbangkan, aku mau berkata begini, boleh gak dalam agama? Gak ada yang menimbang demikian. Aku mau lakukan ini di masa ini, diridhoi enggak oleh Allah? Dia pertimbangkan segala sesuatu, enggak ada keumuman orang. Maka kondisi mereka layaknya seperti masa jahiliyah, mirip atau menyerupai masa-masa jahiliyah, menyerupai orang-orang di masa jahiliyah dulu. Oleh karena itu, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, masih menjaga prinsip dan manhaj salaf, mencari keridhaan Allah, seperti orang yang hijrah kepada Rasul di masa jahiliyah dulu, meninggalkan kaumnya. Dari situ Rasulullah katakan, al-ibadah fil hajj kal hijrati ilayya. Dan itu asing sekali, satu dari sekian ribu orang yang mau peduli dan menghitung boleh tidak dihalalkan Allah, diridhoinya sesuai dengan tuntunan Nabi apa enggak, setiap tutur kata dan amalannya. Kemudian dalam hadis Ibni Umar di juz Ibni Arafah, Rasulullah katakan, "Dzakirullah fil ghafilin kalladhi yuqatil 'anil farin wa dzakirullah fil ghafilin kasyajarah khadra fi wasati asyjar alladhi tahata waraquhu minas sarir." Orang yang berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai, tersibukkan dengan fitnah, itu sama seperti orang yang berperang di tengah-tengah orang yang lari, yang lain pada lari, dia masih bertahan berjuang perang. Yang berzikir kepada Allah di tengah orang yang lalai itu seperti pohon yang subur hijau di tengah pohon-pohon lain yang kering berguguran dedaunannya karena dingin yang sangat, yakni mau mati. Ada satu pohon yang masih hijau subur. Artinya orang yang masih istiqomah pada ketaatannya, sibuk dengan ibadahnya, menyelamatkan manhajnya, di tengah ahlul ma'asi, di tengah orang marak dengan maksiatnya, di tengah orang dalam kelalaiannya, itu posisi dia melindungi mereka dari bala, dari azab, seperti yang Rasul katakan, layaknya orang perang. Kalau dia ikut lari misalnya, bisa-bisa yang lari-lari itu terkejar, terbunuh oleh musuh. Tapi kalau dia masih berperang, memang berjuang, berat memang, tapi dengannya terselamatkan yang lari-lari ini. Mereka lari tapi terselamatkan nyawanya, darahnya. Sama ini pula demikian. Pohon yang hijau subur ini masih berbuah, masih bermanfaat dikala yang lain berguguran dan kering mati. Maka orang yang masih jaga ketaatan, masih jaga manhaj istiqomah, tanpa disadari oleh banyak orang, karenanya mereka diselamatkan oleh Allah, dijaga diri mereka. Arti dari semua ini bahwa kita hendaknya mengingat bahwa kita diciptakan untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepadanya, taat kepada Rasulnya. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan di yaumul qiyamah, sejauh mana ketaatan kita, seberapa ibadah kita. Maka hidupkan semangat ketaatan dan ibadah ini di tengah-tengah kita, di saat orang banyak terlalaikan darinya. Hidupkan saling menasehati, saling mengingatkan untuk istiqamah pada manhaj yang hak ini. Di dalam asar disebutkan ahabbul ibad ilayya al-mutahabbuna bijalal asya'il ardi bin nasiha al-mashuna ala aqdamihim ila al-jumu'at. Allah berkata dalam hadits qudsi, hambaku yang paling aku cintai adalah yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Dan mencintai karena Allah tentunya punya konsekuensi, punya tuntutan, punya hak, harus ditunaikan. Bukan hanya ngaku cinta saudaranya karena Allah, tapi gak ada hak-hak saudaranya yang dia jaga dan dia tunaikan. Nah, ada hak, itu hak saudaranya yang dia cintai karena Allah. Al-masya'un fil ardi bin nasihah, hambaku yang paling aku cintai, kata Allah, yang bernasehat kepada hamba Allah yang lain di muka bumi ini. Tentunya dengan santun, dengan akhlak dia sampaikan, fulan jangan begini, fulan hendaknya kamu begitu. Al-mashun ala aqdamihim, dan mereka pula yang berjalan dengan kaki mereka ke Jumat. Ini untuk Jumatan, ibadah. Di lafaz lain, al-muta'alliqatu qulubuhum bil masajid, yang kalbu mereka tergantung dengan masjid. Al-mustaghfiruna bil ashar, mereka-mereka yang selalu istighfar di waktu sahur, mendekati subuh, sholat, zikir, ibadah. Fa'idha aratu inzala adabin bi ahlil ard, fanadhartu ilaihim saraftul adaba anin nas. Selama ada orang-orang seperti ini, kalau aku menghendaki, kata Allah, menurunkan adab kepada penduduk bumi, aku melihat orang-orang seperti ini yang masih bernasehat, yang masih mencintai karena Allah, masih ke Jumat, ibadah, berzikir, beristighfar, maka aku urungkan, tidak aku turunkan azab itu kepada mereka karena ada orang-orang ini. Makanya kata Imam Makhul Asy-Syami, madama finnas khamsata asyar yastaghfir kullun minhum kulla yawm khamsan wa ishrin marrah lam yuhlaku bi adabi ammah. Selama masih ada 15 orang, kata Makhul Imam Tabi'in, 15 orang masing-masingnya masih istighfar, masih berzikir, beribadah kepada Allah di setiap harinya, mereka istighfar 25 kali, tidak akan kaum itu tertimpa azab secara menyeluruh, semua kena tanpa terkecuali, enggak akan. Tidak akan Allah turunkan azab yang menyeluruh mengenai semua tanpa terkecuali, sementara masih ada 15 saja dari mereka yang masih sibuk dengan zikrullah, dengan doa, dengan ibadah. Kita tumbuhkan semangat ini. Kita harus menjadi orang yang contoh, paling semangat, paling giat dalam ibadah, terutama di zaman-zaman yang melalaikan seperti ini. Di mana kesibukan kita terhadap ibadah? Sampai di mana ketaatan kita? Bagaimana istiqomah kita? Bagaimana kita menjauh dari fitnah? Itu mungkin beberapa poin penting tausiah yang bisa kita sampaikan. Wafaqakumullah lima yuhibbu warda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.